Saya ingin menggugurkan, saya ingin menghilangkan pendapat atau keyakinan yang selalu berkata orang mati harus tua dulu, orang mati harus sakit dulu. Biasanya kita ketika cerita kematian, anak muda langsung orang tua dia lihat-lihati. Yang sudah pensiun, yang sudah putih rambutnya, yang sudah susah berdiri. Oh tidak, berapa banyak orang tua sehat walafiat, kuat 90 tahun umurnya, cucunya meninggal baru belasan tahun. Ada lagi orang bilang, orang meninggal itu harus sakit dulu. Tidak, berapa banyak orang kita keluar masuk pergi besuk orang sakit, ternyata pembesuknya yang meninggal. Banyak seperti itu. Yang namanya kematian tidak harus tua dulu. Yang namanya kematian tidak harus sakit dulu. Yang namanya kematian, al-mautu babun, kata Nabi. Mati adalah pintu yang setiap kita pasti melewatinya. Bahkan ulama kita mengajarkan mati itu seperti buah. Coba lihat buah, Pak. Coba lihat buah. Yang tua jatuh. Yang mengkal jatuh. Yang pucuk-pucuk pun jatuh. Yang baru keluar pun jatuh. Maknanya orang kaya mati. Orang miskin mati. Tentara mati. Polisi mati. Pejabat mati. Ustaz di belakang sedikit. Ya siapa yang tak siap kalau Ustaz duluan? Tapi kalau saya Bapak Ibu tidak ada persoalan. Bapak-bapak duluan, saya di belakang boleh. Atau saya di belakang, bapak-bapak duluan boleh juga. Tidak ada masalah ya. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Bicara tentang kematian, semua kita takut mati. Kata Nabi, salah satu penyakit umatku yang besar, penyakit yang paling menggerogoti umatku adalah hubbud dunia wa karahiyatil maut. Terlalu cinta dunia, takut mati.